شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan semangat dan kemauan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya la haula wala quwata illa billah. Kita enggak akan bisa melaksanakan ketaatan. Kita tidak akan mampu melakukan ibadah-ibadah kecuali Allah memberikan kekuatan dan kemudahan untuk kita. Sebagaimana kita tidak mungkin dapat meninggalkan kemaksiatan, menjauhin perbuatan dosa, kecuali Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk itu. Sehingga seorang muslim setiap saat harus mengingat ikrar dia yang dia ucapkan setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita berbincang tentang perang Uhud. Ya, peperangan itu telah selesai. Upaya bin Ka'ab untuk merahasiakannya. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya menyembunyikan sesuatu yang apabila disebarkan beritanya akan berdampak negatif sehingga diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah bantuan untuk menyukseskan berbagai agenda dengan sikap hikman atau menyembunyikannya. Sesungguhnya setiap nikmat pada pada pendengkinya. Apabila seseorang memiliki agenda atau informasi yang apabila diketahui orang lain akan menimbulkan mudarat, maka sebaiknya ia merahasiakannya serta tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena menceritakan kepada orang lain seperti misalnya pada kasus surat Al-Abbas kepada Rasulullah tentang rencana Quraisy, maka akan dapat membuat orang-orang Yahudi dan munafik senang dan membuat sedih dan takut kaum muslimin. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan persiapan yang matang untuk menghadapinya tanpa diketahui oleh pihak musuh bahwa beliau sudah mengetahui rencana mereka. Barakallahu fikum. Nah, kita tahu Abbas kirim surat tentang rencana orang-orang musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Surat itu datang, Nabi tidak dapat membaca dan menulis. Maka beliau meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut. Setelah dibacakan kepada Nabi yang alaihi salatu wassalam, ini butuh orang yang amanah, yang namanya sekretaris, yang namanya orang-orang yang dekat sama kita, berhati-hatilah. Jangan sampai ternyata mereka musuh dalam selimut. Karena dia akan tahu dengan semua rahasia. Subhanallah, Nabi meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk menyembunyikan berita tersebut. Karena dia yang membaca. Alhamdulillah, berita itu pun disembunyikan oleh Ubay bin Ka'ab. Tapi dengan berjalannya musuh ya ke kota Madinah, ada berita-berita yang masuk ke kota Madinah. Tapi intinya, ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak perlu sampaikan ke orang banyak. Rahasia-rahasia yang seharusnya disembunyikan. Bahkan kita mau punya usaha, kita mau punya rencana. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ista'inu ala qada'i hawa'ijikum atau ala inja'il hawa'ij bil kitman. Hendaklah kalian minta tolong dalam menyelesaikan hajat-hajat kalian, menyempurnakan hajat-hajat kalian itu dengan menyembunyikan. Tidak perlu disampaikan kepada semua orang. Kenapa? Mungkin di sini terjemahannya ada yang perlu diperbaiki. Fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan nikmat, bukan setiap nikmat ya, tapi dhi ni'ma ay sahibu ni'mah. Sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan nikmat itu ada penengkinya. Jadi kita harus hati-hati. Mau punya proyek, mau bikin ini, bikin itu, punya rencana bikin ini, bikin itu, jangan disampaikan kepada semua orang. Takut nanti ada yang merusak rencana. Umpamanya mau bikin usaha, ya udah, nggak usah rame-rame. Mau berbagi sesuatu, karena ada istilah Jawa. Ini orang juga kalau kita mau ngasih sesuatu sama orang gitulah, nggak perlu ngomong kita. Kecuali kita sudah berikan, selesai urusannya. Karena nanti kadangkala rencana itu gagal. Sedangkan engkau sudah memberikan janji kepada orang tersebut. Ada istilah Jawa itu abang-abang lambi. Jadi ngomongnya banyak tapi nggak ada yang dikerjain. Janjinya banyak tapi tidak ada yang ditepati. Maka dalam urusan kita nih, pelajaran buat kita. Jangan menyebarkan semua informasi kepada semua orang. Lihat dulu. Ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya tapi menimbulkan kontroversi. Menimbulkan kegaduhan. Maka kita harus berhati-hati. Dan Nabi SAW berhati-hati. Kadangkala Nabi ketika mau berangkat perang itu, beliau seakan-akan mau berangkat ke arah timur. Padahal beliau mau berangkat ke arah barat. Kenapa itu dilakukan? Karena kadangkala di sekitar kita tuh ada orang-orang yang gak suka sama kita. Supaya dia tidak menyebarkan berita tersebut. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam punya Abbas bin Abdul Muttalib di Mekah, beliau juga berhati-hati. Mungkin orang-orang musyrikin juga punya mata-mata yang berada di kota Madinah, yang mereka suka mencari-cari informasi dan menyampaikan kepada orang-orang musyrikin. Jadi para jamaah, pelajarannya ya sembunyikan. Kalau kita punya rencana-rencana baik, nggak perlu semua orang tahu. Kita lihat orang-orang yang memang amanah, bertanggung jawab, yang dicinta sama kita, silakan kita bermusyawarah sama mereka. Barakallahu fikum. Baik, yang kedua. Hikmah yang kedua, musyawarahnya Rasulullah dengan para sahabat, apakah keluar Madinah menyongsong musuh atau tetap di Madinah, dan keinginan sebagian besar sahabat untuk keluar menyongsongnya, dan kemudian beliau mengambil pendapat ini menunjukkan bahwa suara mayoritas dapat dipertimbangkan ketika tidak mutlak. Tetapi tidak mutlak. Masalah ini telah saya bahas secara panjang lebar pada akhir buku ini pada pelajaran dan hikmah dari peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara suara terbanyak, kita tahu yang namanya pemilu itu adalah mengikuti suara terbanyak. Dan Syekh menyebutkan, ketika Rasulullah SAW mengikuti pendapat terbanyak pada waktu itu, ini menunjukkan bahwa suara mayoritas itu kita pertimbangkan. Tapi tidak secara mutlak harus diambil. Karena kalau suara terbanyak itu orang-orang yang tidak benar. Kalau musyawarah 30 orang soleh bersama 70 orang-orang yang gak sholat, maka pendapatnya tentu pendapat 70 orang itu yang enak, yang sesuai sama mereka. Maka tidak secara mutlak dilihat dengan siapa bermusyawarah. Dan kita pun ketika bermusyawarah, ingat, Kita juga harus menempatkan diri kita sebagai orang yang menerima masukan dari orang lain. Karena terkadang ada kawan-kawan ya, yang mungkin dia menjadi kepala sekolah, ketua yayasan, atau apapun. Ketika dia musyawarah, sebenarnya dia tidak hendak mendengar pendapat orang. Tapi dia ingin mendapatkan legalitas untuk pendapat dia sendiri. Sehingga pendapat orang itu memang gak ada yang dia terima. Yang ada dia hanya ingin pendapat dia ini didengar oleh semua yang secara mau tidak mau mereka sudah tahu dengan pendapat kita dan itu yang kita putuskan. Jangan. Kau dengarkan. Apalagi di musyawarah sama ustaz-ustaz ya. Sama orang-orang yang agamis, yang faham. Sehingga dengarkan dari mereka. Di sini kita sampaikan tadi, suara terbanyak itu bisa dipertimbangkan dan bisa diikutin. Ketika yang bermusyawarah ini memang orang-orang soleh semuanya. Maka tatkala engkau punya pendapat, wallahi jamaah, satu kepala itu beda sama 10 kepala. Apalagi 10 kepala ini orang-orang soleh semua. Mamanya anak rapat sama ustad-ustad. Semuanya ustad. Anak punya satu pendapat. Ternyata pendapat anak yang ditolak sama kita 10 orang. Sama 9 ustad ditolak. Lalu anak kekah mempertahankan pendapat anak. Enggak benar engkau. Nabi aja AS mengikuti pendapat mayoritas pada waktu itu. Yang mayoritasnya memang orang-orang soleh, orang-orang baik. Bukan orang-orang munafikin. Bukan penjahat. Semoga kita bisa menerapkan hal ini dalam ya, kehidupan berorganisasi ya. Ketika kita bersama-sama di satu lembaga, di bawah satu payung, yang kita satu sama lain harus saling menguatkan, harus saling mendukung. Kadang-kadang di situ terjadi gesekan. Ketika pendapatnya nggak diterima, ternyata ada pendapat lain yang diterima, maka ingat, niatmu adalah bersama-sama membangun untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Tentu yang ketiga. Ya, sabda Rasulullah SAW tidak pantas bagi seorang nabi sampai selesai berkata Ibnu Qayyim, jihad harus dilakukan apabila telah direncanakan, terutama apabila pakaian perang sudah dikenakan dan siap untuk berangkat. Tidak boleh pulang untuk kembali sampai ia bertemu musuh dan memeranginya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, berdasarkan hal ini, maka berlakulah suatu tradisi bahwa apabila sudah berencana untuk belajar dan berjihad, maka harus dilaksanakan sebagaimana berencana untuk berhaji. Artinya, apa yang diketahui tentang ilmu agama dan ilmu jihad tidak boleh disia-siakan. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian yang melupakannya, maka kelak saat berjumpa Allah dalam keadaan cacat. Beliau juga bersabda, diperlihatkan kepadaku seluruh amal umatku, yang baiknya maupun yang buruknya. Aku melihat di antara amal buruk seseorang adalah Allah telah memberikan satu ayat Al-Quran, kemudian dibawa tidur sehingga ia melupakannya. Begitu juga dengan sabda beliau, siapa yang telah belajar memanah kemudian merupakannya, bukanlah termasuk umatku. Demikian juga rencana berjihad. Umat Islam apabila sudah menyiapkan pasukan atau melakukan pengepungan, maka mereka tidak boleh membatalkannya sampai memperoleh kemenangan. Untuk itulah Nabi bersabda, tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali sehingga Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya. Barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Yang sedang belajar nih para santriwati, yang sedang belajar Al-Qur'an Karim ya. Para penuntut ilmu, engkau kalau sudah masuk ke dalam, udah mulai harus sampai selesai. Makanya kadang-kadang ada yang putus di jalan. Kalau dalam peperangan jelas ketika sudah pakai baju perang. Udah siap berangkat jihad, enggak boleh dibuka bajunya. Jalan udah. Kecuali ada uzur syar'i. Tapi kalau enggak ada uzur, jalan. Lanjutkan sampai sempurna. Itu dalam jihad. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menambahkan tentang masalah ilmu. Jihad itu qasim talabul ilm. Jihad itu salah satu bagian dari menuntut ilmu. Bukan satu bagian ya. Satu bagian yang menandingi menuntut ilmu. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhu ta'ifatun liyatafaqahu fiti. Allah mengarahkan tidak semuanya berangkat jihad, sebagian berangkat menuntut ilmu. Jadi sebagian ada yang berangkat ke medan jihad, sebagian ada yang berangkat ke medan ilmu. Ketika sudah berjalan di medan menuntut ilmu, maka jangan mundur. Diperlukan kesabaran. Lalu di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Beliau contohkan haji yang pertama. Memang haji ini Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Artinya orang kalau sudah niat, sudah jalan nih, sudah pakai baju ihram, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, dia enggak boleh balik. Enggak jadi aku umrahnya. Kalau engkau enggak jadi, maka engkau harus membayar kafar, menyembelih seekor kambing. Itu sebagai bayaran atas penggagalanmu terhadap ibadah. Begitu pula dengan menuntut ilmu. Di sini beliau menyebutkan dua hadis. Yang hadis ini dhaif secara sanadnya, tapi secara makna sejatinya orang-orang yang dikasih Al-Qur'anul Karim itu dikasih karunia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dibuang. Kalau antum dikasih duit, dikasih emas 1 kilo. Emas ini 1 kilo. Fadlan dikasih emas 1 kilo. Terus emas itu antum tinggal di pinggir jalan, enggak dijagain. Atau antum buang ke tempat sampah. Apa kata orang tentang antum? Apa kata manusia? Ini orang emas dibuang, lempar ke sungai sama dia. Bagaimana dengan orang-orang yang Allah kasih Al-Qur'anul Karim? Yang kita tahu satu ayat seperti seekor unta. Di mana ni orang punya 6.000 ayat, 6.000 ekor unta kira-kira. Lalu dia enggak jaga tu unta-untanya, dibiarin dimangsa oleh binatang buas, dibiarkan mati kelaparan. Maka Al-Quran adalah sesuatu yang agung. Kalau dalam memanah aja, memanah ini hadisnya riwayat Muslim. Kalau dua hadis yang tadi dibaca tentang Quran. Ya, memang dhaif secara sanadnya, tapi secara makna, memang kau dikasih karunia sama Allah lalu engkau buang-buang. Ini perbuatan enggak benar, jemaah. Kalau yang belajar memanah, man ta'allama ar-ramya tsumma nasiyahu falaysa minna. Barang siapa yang belajar memanah kemudian dia melupakannya, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Maka teman-teman yang udah belajar memanah dengan bagus, tolong dijaga terus. Karena kau sudah mempersiapkan diri untuk jihad. Ini dalam jihad, yang sebelumnya dalam menuntut ilmu. Dan buat para santriwati yang belajar Al-Quranul Karim, kalaupun mungkin ada kawan-kawan yang keluar dari pesantren karena satu kondisi, tolong Qurannya tetap dijaga. Karena ada sebagian akhwat yang Masya Allah ya, hafal Quran 30 juz. Setelah lulus, menikah, ribut sama anaknya, Qur'annya gak dijaga. Kalau engkau dikasih sama suami kalung emas, gelang emas, cincin emas seberat 100 gram, engkau akan jaga. Engkau akan pakai, ditaruh di sini, diletakkan di sini. Selesai itu engkau taruh di lemari. Qur'an yang Allah berikan kepadamu, yang merupakan syifa, penyembuh, yang merupakan hudan, petunjuk, yang merupakan nur, cahaya, ruh yang menghidupkan dirimu. Peringatan. Engkau abaikan. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak senonoh sebenarnya, jemaah. Nabi aja enggak mau. Sudah pakai baju perang ya. Apa sih beratnya? Masuk rumah buka lagi pakai baju biasa. Tapi beliau menyebutkan, enggak boleh. Kalau sudah pakai baju perang, Lanjut. Sampai kapan? Ya sampai Allah putuskan. Aku yang mati atau engkau yang mati. Barakallahu fikum. Nah. Persiapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang yang mengenakan dua baju perang secara berlapis menunjukkan disyariatkannya bertawakal dan berupaya maksimal. Tidak cukup tawakal saja tanpa adanya upaya yang maksimal, begitu juga sebaliknya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Banyak orang yang masih berusaha untuk membenturkan antara tawakal dan usaha. Tawakal ini salah satu cara mengais rizki. Apa artinya tawakal? Tawakal ini amalan hati, bukan amalan jari, bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Taib, lisan menguatkan apa yang di hati kita. Ketika engkau keluar rumahmu, engkau mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kau keluar rumah. Ya. Engkau bertawakal kepada Allah, artinya percaya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Usaha, ya tetap dijalani. Nabi pakai baju besi. Dobel lagi. Beliau enggak kebal, enggak. Maka beliau pakai baju besi. Kemudian bicara burung yang Nabi jadikan contoh untuk tawakal yang sebenarnya. Beliau mengatakan lo annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah Jalla Jalalu akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bukan burung yang disangkar, jamaah. Burung yang disangkar jadi tanggung jawab antum. Tapi burung yang lepas sana. Siapa yang memberikan rizki dia? Pagi hari dia keluar dari sangkar, dari sarangnya dalam kondisi lapar. Pulang sore hari dalam kondisi kenyang. Burung itu duduk-duduk di sangkarnya, ngopi, ngobrol sama istrinya, atau kerja. Kerja. Keluar rumah terbang dia. Cari makan di tempat ini, gak boleh ya. Kadang-kadang kita ngeliat di sawah-sawah tuh, ada petani yang ngusir burung. Ya. Datang ke sini nggak boleh, nggak putus asa, cari tempat lain, cari tempat lain, pulang kenyang. Itu kalau tawakal beneran. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya sama Allah, percaya Allah yang bisa ngurusin, Allah akan cukupin dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan ke api, Allah bikin tuh api dingin. Beliau mengatakan, hasbunallahu ni'mal wakil. Cukup Allah, Allah sebaik-baiknya pelindung. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, beliau kerjain. Ya udah serahkan sama Allah semuanya. Ternyata Allah ganti seekor kambing, domba. Ketika istrinya dipanggil sama raja, karena raja kalau dengar ada wanita cantik maka dia ingin memilikinya, dibawa sama raja. Apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim AS? Menyerahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini amalan hati, usaha dan upaya. Ya kita diperintahkan untuk beramal, untuk kerja, keluar rumah, dagang, bertani. Kerjakan itu. Sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jemaah. Mana punya ayam kecil-kecil 20 ekor. Tahu-tahu sisa 7 sekarang. Ana ngomong ya Allah ya. Ya sudah mau diapain? Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita udah berusaha. Berusaha dan berbaik sangka sama Allah. Jangan buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmahnya. Mungkin orang-orang, nah kalau manusia berpikir untuk menyimpan. Burung gak ada nyimpan. Yang dia makan hari itu ya untuk hari itu. Besok, besok cari rezeki lagi. Kalau masih ada rezeki berarti masih hidup. Kalau habis rezekinya, kita lihat burung kadang-kadang ditembak sama pemburu. Kadang-kadang ditangkap oleh manusia. Ya udah, ketika ditangkap oleh manusia, manusia yang kasih makan dia. Dia tinggal duduk di sangkarnya, di sangkar kemudian dia makan. Tapi ketika burung itu lepas, kita tahu jemaah. Manusia tidak pernah memikirkan burung itu makan apa. Anda nggak pernah memikirkan ada sangkar burung di atas pohon dekat rumah. Yang bunyi cuit, cuit, cuit, cuit anaknya. Kenapa kita tidak memikirkan? Karena tuh burung tawakal sama Allah. Besok dia kerja lagi, besok dia pergi lagi sampai anak-anaknya bisa terbang. Kita pun kadang-kadang memikirkan anak kita. Saat anak punya anak kecil-kecil, saat ini seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Resepsi yang dilakukan Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya serta sikap senang mereka terhadap apa yang menimpa umat Islam dalam perang tersebut. Terdapat hikmah Allah yang dapat kita ambil bahwa mukmin sejati berbeda dengan munafik pendusta. Ketika Allah memberi kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar dan kaum muslimin menjadi terkenal banyak orang yang masuk Islam secara lahiriah saja sementara batinnya tidak. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan, ini ada terjemahan yang mungkin perlu diluruskan. Di sini disebutkan terdapat hikmah Allah yang dapat kita ambil bahwa mukmin sejati berbeda dengan munafik pendusta. Sebenarnya hikmahnya itu ayyatamayyazal mu'min shadiq minal munafiq al-kadzib. Hikmahnya itu agar berbeda memang. Agar terpisahkan, agar muncul, agar kelihatan nih mana mukmin yang sebenarnya dan mana mukmin yang pendusta. Nah, lanjutkan. Sudah menjadi hikmah Allah bahwa dengan adanya ujian maka akan terlihat siapa yang benar-benar mukmin dan munafik. Tokoh-tokoh munafik memantau perang ini. Dan mereka berbicara dan menampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Sehingga manusia pun terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kafir, mukmin, dan munafik. Kaum mukmin menjadi tahu bahwa di dalam negeri mereka sendiri terdapat musuh yang selalu bersamanya. Sehingga mereka semakin hati-hati dan waspada. Barakallahu fikum. Ada satu terjemahan juga mungkin yang perlu diluruskan. Ucapan di sini, maka akan terlihat siapa yang benar-benar mukmin dan munafik. Kemudian tokoh-tokoh munafik memantau perang ini. Dan mereka berbicara dan menampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Bukan memantau. Tapi fa'atla'al munafiqun ru'usum fi hadzal ghazwah. Jadi tokoh-tokoh munafik itu menunjukkan kepala mereka pada peperangan ini. Bukan memantau perang ini, tapi menampakkan hati. Atla itu ya, menunjukkan, mengangkat kepalanya ya. Dalam peperangan ini. Jadi bukan memantau perang ini, tapi mereka menunjukkan kepala mereka pada peperangan ini. Kemudian, dan mereka berbicara dan menampakkan apa yang selama mereka sembunyikan. Kemudian wadhaharat mukhabba'atuhum. Tunggu jemaah. Nah, kemudian tampak apa yang mereka sembunyikan dan menampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Tambah satu lagi, wa'ada talwihum tasrihan. Dan sindiran-sindiran mereka selama ini akhirnya menjadi sebuah ketegasan dari mereka. Nah, tapi lanjutkan, manusia kemudian menjadi tiga kelompok, yaitu kafir, mukmin, dan munafik. Tapi tersebut lanjutkan. Allah berfirman, ma'a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Makan Allah yadarul muslimin ala ma'antum alaihi hatta yamita khabitha minat tayyib. Makan Allah yudri'akum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang baik, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Lanjut. Dalam kesusahan akan terlihatlah dengan jelas antara kawan dan lawan. Seorang penyair berkata, "Terima kasih Allah atas segala kesulitan, sehingga dengannya aku mengetahui mana kawanku dan musuhku. Di antara nikmat yang besar adalah mengenal dan mengetahui lawan sehingga bisa berhati-hati dan waspada dari kejahatan dan tipu dayanya." Barakallahu fikum. Ya, ini nikmat. Nikmat jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud ini nikmat. Kekalahan yang diterima pun jadi nikmat. Kenapa? Ketika perang Badar, Allah memenangkan umat Islam. Sehingga orang-orang musyrikin yang awalnya musyrik di kota Madinah, masuk Islam dia. Dia masuk Islam. Karena dilihat, oh umat Islam semakin kuat. Mereka masuk Islam secara zahir. Dan tatkala Allah berikan perang Uhud ini buat umat Islam, di awal peperangan sudah kelihatan, udah mulai nampak terpisah tuh golongan-golongan munafikin yang selama ini mereka ngomongnya udah nggak enak gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh menfonis dia munafik atau tidak. Ketika perang Uhud kelihatan beneran, oh ternyata ini kelompok orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi, jelas mereka orang-orang kafir. Ini ada orang yang musuh dalam selimut. Dan di antara hikmah yang besar, umat Islam akhirnya berhati-hati. Ternyata bersama kita ini, gak semuanya orang Muslim sebenarnya. Ada yang pura-pura Islam. Dan sebenarnya Allah sebutkan di sini, di surat Ali Imran ayat 179. Bahwasanya itu hikmah yang Allah kehendaki dan menjadi nikmat buat orang-orang yang beriman. Allah enggak ngasih tahu yang gaib, dikasih tahu hadza munafik, tentang urusan hati mereka Allah enggak ngasih tahu, tapi dari sikap orang-orang itu, dari ucapan-ucapan mereka, kita jadi berhati-hati. Dan dalam kehidupan, dalam kehidupan perkawanan, persahabatan ya, biasanya kawan-kawan yang sebenarnya itu akan tampak pada saat kita kesulitan. Anda ingat ketika di pesantren itu kita suruh menghafalkan beberapa kata-kata mutiara ya dalam pelajaran Al-Mahfudzat. Di antara yang kita hafal itu, mawaddatus shodiqi tadhharu waqtad dhiq. Cinta seorang kawan itu akan nampak pada waktu kita kesulitan. Ketika engkau kesulitan, orang-orang yang meninggalkanmu, berhati-hati sama mereka. Ketika engkau sedang berbahagia, sedang senang, semuanya kumpul. Jadi perang Uhud itu, kalau perang Badar membuat orang musyrikin masuk Islam secara zahir, perang Uhud menampakkan mereka sama ini yang pura-pura Islam. Dan setelah perang Uhud itu umat Islam semakin berhati-hati. Disebutkan di sini waspada dari kejahatan dan tipu daya mereka. Karena kalau musuh dari luar itu kelihatan. Kenapa orang munafik lebih bahaya daripada orang-orang kafir asli? Karena orang munafik ini sejatinya dia kafir, tapi dia pakai baju Islam. Makanya Allah mengancam orang munafikin tidak seperti orang-orang Yahudi. Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, di keraknya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Tahap yang keenam. Hikmah yang ke-6, dalam perjalanan ke Uhud, Rasulullah melakukan infeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak muda yang masih dianggap terlalu kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun menolaknya. Mereka sedih dengan penolakan tersebut, tetapi mereka tetap berlomba-lomba agar diizinkan dan diberi kesempatan untuk bergabung dalam jihad. Hal ini merupakan pengaruh dari didikan atau tarbiyah Islamiyah pada diri mereka ketika itu. Mendidik mereka dengan baik merupakan pekerjaan yang mulia. Mengingat para pemuda adalah tiang umat dan kemajuan Islam ada pada mereka. Para pemuda harus mendapatkan didikan dan arahan yang baik dan benar. Barakallahu fikum, ahibati fillah. Ya, kejadian bagaimana sahabat-sahabat yang ditolak disuruh pulang ke Madinah, nggak boleh ikut perang. Tapi ternyata hal itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka tetap berusaha mau berangkat ya. Rafi' bin Khadij, cerita dia bersama Samurah itu menjadi bukti atau output dari hasil pendidikan Islam. Mereka siap mengorbankan nyawa mereka demi untuk kemuliaan. Sedangkan banyak pemuda sekarang dididik entah buat apa. Kadangkala belajar 3 tahun SMA. Lulus SMA, ia dapat nilai yang baik. Lulus dia. Tapi apakah dia pantas menjadi seorang pejuang? Kalau di negara-negara maju, atau apa benar ungkapan anak negara maju ini, mereka itu ada namanya wajib militer. Ya. Jadi setiap pemuda di negara tersebut itu telah dipersiapkan untuk membela negerinya. Yahudi di Israel mamanya. Semua penduduknya itu tentara. Semua penduduk. Karena memang semuanya wajib militer. Ada kewajiban hal itu. Jadi dididik bagaimana mengorbankan negaranya. Mungkin hal itu gak ada di negeri kita. Sehingga perasaan untuk menjaga negeri lemah. Yang ada merusak negeri. Dengan perbuatan-perbuatan yang ya anak-anak muda itu. Yang kerjanya sebagian anak muda ya. Mungkin jadi geng motor ya. Tawuran sana, tawuran sini. Anak-anak yang di jalanan, mungkin anak-anak pang ya. Bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang baik? Kalau ditanya bapaknya muslim, ibunya muslim. Tapi kenapa kok hasilnya seperti itu? Gak bermanfaat gitu. Lah buat bangsanya, wala buat agamanya, wala buat keluarganya. Sedangkan pendidikan yang diberikan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Mereka belasan tahun. Tuh mereka yang ditolak itu yang di bawah 15 tahun. Jam. 15 tahun sekarang kelas berapa? Ya kelas 1 SMA. Enggak. Atau kelas 3 SMP. Itu udah jadi pejuang. Udah memberikan kontribusi yang bermanfaat buat negeri. Dibagi dua. Kita tadi sampaikan, sebagian berangkat jihad, sebagian menuntut ilmu. Sehingga yang belajar ilmu agama, yang mendalami ilmu agama, mereka pulang memberikan peringatan kepada kaumnya untuk menjadi generasi yang baik. Untuk menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menciptakan generasi-generasi masa depan. Yang ini berangkat jihad menyelamatkan negerinya, menjaga negerinya dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dapat dilihat dengan nyata, jemaah. Bukan cerita bohong. Kalau sekarang ya anak-anak dicekokin ceritanya Superman, ceritanya Spider-Man, ceritanya Batman, ceritanya Iron Man, ceritanya Man-Man semuanya yang semuanya dusta dan tidak membuat mereka itu jadi orang manfaat juga. Semua cerita bohong. Cerita ini yang seharusnya disampaikan. Tuh, Rafi' bin Khadij. 15 tahun ikut perang. Ikut. Samurah bin Jundub, ikut perang dia. Padahal lebih kecil. Yang satu pandai memanah, yang satu pegulat. Dia ditolak pulang itu, sedih aja. Enggak, aku mau berangkat. Subhanallah, jawab. Jadi kalau kita lihat pemuda-pemuda masa lalu sama pemuda-pemuda masa sekarang ini, remaja-remaja ya, yang lalu sama sekarang ini ya, kalau yang sekarang mungkin pegangannya handphone, kalau dulu pegangannya tombak, dulu pegangannya pedang, pegangannya panah. Kapan ada panggilan dia berangkat. Kalau sekarang yang sehat anak remaja itu, dia anak lihat ada game-game yang sedang viral ya, yang perang-perangan, masya Allah, perang-perangan sampai menjadi e-sport. Ya, jadi apa? E-sport ya. Jadi olahraga. Apanya olahraga? Jempolnya olahraga. Oh, ini teknik. Ya sudahlah, enggak tahulah kalau bicara teknik. Tapi yang jelas, anak-anak muda, anak-anak remaja, biasakan tanganmu berolahraga. Apa ya, untuk mempersiapkan diri. Jadilah engkau cadangan tentara buat negeri ini. Yang siap ketika ada panggilan untuk menyelamatkan negeri ini dan khususnya agamamu, engkau seorang muslim. Engkau telah siap. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-6. Yang ke-7. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang dapat menunjukkan jalan terdekat dan perjalanan mereka yang melintasi kebun seorang munafik yang bernama Murabba' bin Qaizi, menunjukkan bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan tentara muslimin dalam memotong jalan didahulukan atas kemaslahatan kebun orang tersebut. Ibnu Qayyim berkata tentang hal ini bahwa dibolehkan menggunakan jalan milik orang lain bagi pemimpin dan pasukannya sekalipun pemiliknya tidak rela jika hal tersebut diperlukan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Mungkin ada seorang pembaca sejarah yang melihat kok Nabi masuk ke kebunnya orang tanpa izin. Di sinilah kita ambil pelajaran. Bahwa maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Hak umum lebih diutamakan daripada hak pribadi. Sehingga Nabi alaihissalam melakukan hal itu. Nih kita bicara di negeri kita. Jalan tol. Jalan tol ini kadangkala sih nggak tahu apa maslahat umum, ada maslahat sebagian orang ya. Tapi jalan. Kita bikin jalan. Nih ada orang punya kebun. Nih jalan harus melewatin kebun dia. Gimana dia nggak ridho? Sedangkan nggak ada jalan lain, harus lewat sana memang jalan tersebut. Dan kita tahu ada penggantian ketika ada pengrusakan atau apa, maka diberikan ganti kepada mereka. Maka rakyat pun harus memikirkan maslahat umum daripada masalah pribadi. Dan seorang pemimpin yang adil, maka insya Allah apa yang dia lakukan untuk maslahat bersama itu bisa diterima. Walaupun ada oknum-oknum yang tidak mau. Yang akhirnya dia memprovokasi orang lain ya. Sebagaimana yang terjadi di sini. Ketika para sahabat mau menghabisi orang ini, Nabi Alaihissalam melarang, lah, jangan. Ini orang buta matanya, buta hatinya, udah biarin. Gak usah diurusin. Beliau berjalan. Karena memang maslahat umum, ingat, maslahat bersama itu lebih diutamakan daripada maslahat pribadi. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-8, pembangkangan mayoritas pasukan pemanah terhadap pemimpin mereka Abdullah bin Jubair dengan meninggalkan posnya sehingga menimbulkan dampak negatif yang serius dapat kita jadikan pelajaran bahwa pentingnya taat kepada pemimpin. Karena taat kepada pemimpin memiliki nilai dan kedudukan yang sangat penting yang akan berdampak sangat besar. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menaati barang siapa yang menaatiku, berarti ia telah menaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia telah taat kepadaku. Barang siapa yang membangkang kepada pemimpin, berarti ia telah membangkang kepadaku. Semua harus memahami benar pentingnya taat kepada pemimpin selama ia tidak mengajak atau menyuruh pada kemaksiatan dan sesungguhnya kemaslahatan masyarakat terdapat pada ketaatan. Betapa banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh sikap pembangkang para pemanah terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Jubair. Pemimpin mereka ketika memerintahkan mereka untuk tetap pada posisinya serta tidak meninggalkan bukit. Bahkan beliau mengingatkan akan pesan Rasulullah dalam hal itu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah, kalau bicara mentaatin penguasa, selama perintah penguasa itu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka kita wajib taat. Siapa yang menyuruh taat? Allah. Yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin itu Allah Azza wa Jal. Dengan catatan tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak wajib taat dan tidak boleh taat. Di peristiwa perang Uhud, itu para sahabat membangkang. Padahal sudah diingatkan oleh komandan peleton pemanah itu. Dengan perintah Nabi SAW, tidak boleh kalian. Kalian tetap di sini. Ingat sama sabda Nabi SAW. Tapi mereka malah berijtihad. Yang terjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Maka Nabi SAW menyebutkan, man ata'ani faqad ata' Allah. Yang taat kepada aku, maka dia sejatinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ata'al amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada komandannya, sejatinya dia telah taat kepada aku. Jadi ketaatan kita kepada kepemimpin itu, babnya bab agama. Kita juga perlu jelaskan kepada orang-orang yang masih memandang negatif agama Islam ini. Padahal dia Muslim. Sampaikan kepada dia bahwa ketaatan kita kepada pemimpin itu bukan karena ada di undang-undang. Bukan. Karena agama kita yang memerintahkan hal itu. Yang menjadi patokan utama seorang Muslim sebagai pedoman hidup dia adalah qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul SAW. Dan di sana diperintahkan kita untuk taat, jelas firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Dimanapun dia berada. Mau berada di jazirah Arab. Mau berada di dataran Afrika. Atau berada di Asia. Dipanggil sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan panggilan untuk warga Indonesia. Bukan untuk warga Arab Saudi. Bukan untuk warga Palestina. Mesir. Syria. La. Tapi untuk setiap person yang beriman kepada Allah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Taati mereka. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi tatkala kita melaksanakan aturan-aturan yang ada, selama itu tidak bertentangan dengan agama kita, kita mentaatinya secara agama. Bukan bicara secara konstitusi kita harus taat. Ya, kita sebagai Muslim harus taat kepada pemimpin kita. Siapa yang memerintahkan? Tuhan kami. Rasul kami dan kami jalani. Tapi kalau sudah bertentangan dengan perintah Tuhan kami dan Rasul kami, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada dunia dan isinya. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-9. Teriakan pemanah, hai kau melihat ghanimah dan segala risiko yang terlihat, maka hal ini memberi pelajaran kepada kita untuk berhati-hati dari sikap ambisi terhadap dunia. Allah berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak takut jika kalian kembali menyekutukan Allah setelah kematianku, tapi yang aku takutkan adalah dunia di mana kalian berlomba-lomba dan saling membunuh karenanya, sehingga kalian pun binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian." Padahal apa yang dilakukan sahabat, ambisi terhadap dunia hanya sedikit dan sesat. Lantas bagaimana dengan orang yang sepanjang waktunya dan seluruh ambisinya hanya untuk dunia? Barakallahu fikum. Ya, bukan sesat ini ya. Sedikit dan sesaat. Nah. Nah, kasih surat Asy-Syamsi wa Duha. Taib afwan jemaah. Ada Yusuf di sini. Yusuf Ijlis. Nah. Teriakan para sahabat. Bukan semua sahabat ya. Minkum, Allah menyebutkan ada sebagian di antara kalian. Sebagian. Man yuridu dunya. Yang ingin dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Tapi ada sebagian yang ambisinya akhirat. Dan lebih banyak yang ambisinya akhirat. Di kalangan para sahabat. Tapi kemudian dunia itu tidak dapat mereka raih. Allah berikan kekalahan kepada mereka. Dan itu hakikat dunia. Walaupun dunia itu kita meraihnya, kita mendapatkannya, kita mengumpulkannya, dia pun akan pergi dari kita. Dan para sahabat ketika itu hidupnya susah, jemaah. Makanya di akhir disebutkan, ini cuma sesaat loh para sahabat. Enggak terus-teruskan waktunya untuk nyari dunia. Enggak. Mereka ngelihat ada dunia Allah, mereka kepingin merasakan sedikit kenikmatan dunia. Tapi akhirnya Allah kasih pelajaran, hati-hati sama dunia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian sama dunia, hati-hati sama perempuan. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau warnanya, manis rasanya. Mereka dalam kondisi memegang busur dan anak panah mereka. Mereka berulang kali melemparin atau menghujani pasukan Khalid bin Walid dengan anak panah. Ketika mereka melihat dunia, ini sahabat Nabi, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, Aikum al-ghanimah, al-ghanimah. Lalu mereka diingatkan, ingat. Nabi kan sudah mengingatkan. Menang kalah tetap di sini. Tapi kecintaan kepada dunia membuat mereka turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tuh gak takut kalian melakukan kesyirikan setelahku. Ini sebagai sebuah harapan Nabi SAW kepada para sahabatnya yang dididik untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang semua waktunya. Ini buat para sahabat Nabi. Aku gak takut. Tapi yang aku takutkan, walakinni akhsha alaikumud dunya. Yang aku takutkan dunia. Karena Nabi tahu dunia itu akan dibentangkan buat umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan antanafasu fiha. Kalian akan bersaing loh. Persaingan ini menakutkan jemaah. Ya Allah ya Karim ya. Biasanya mereka para pedagang kalau sudah bersaing. Bunuh-bunuhan. Enggak peduli sama hak orang. Ketika bersaing saling menjatuhkan. Makanya Nabi mengatakan antana fasu fiha wa taqtaltilu. Lalu kalian akan bunuh-bunuh. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kaifa antum idza futihat alaikum ad-dunya?" Gimana kondisi kalian kira-kira ketika dunia dibentangkan buat kalian? Gimana kondisi kalian? Kata Abdurrahman bin Auf, "Nakunu kama qala Allah wa rasuluhu." Ya. Sikap kita akan seperti yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Awa ghaira dhalik. Kayaknya bukan kayak gitu kalian nantinya. Yang akan terjadi tanafasu. Kalian akan bersaing. Kalian akan saling hasad. Kalian akan saling tidak bertegur sapa. Kalian akan saling bermusuhan. Itu ketika dunia dibentangkan. Hancur jadinya. Gara-gara ingin meraih harta rampasan perang, yang ada terbunuh 70 sahabat. Ini kesalahan siapa ini? Kesalahan ambisi dunia. Ya, mereka salah. Allah berikan kekalahan. Allah palingkan dunia yang mereka inginkan. Untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Bahwa kalau ambisimu dunia, sebanyak apapun yang engkau kumpulkan, sebesar apapun yang engkau simpan, tapi tsumma sarafakum anhum, semuanya akan dipalingkan dari kalian dan kalian akan pergi meninggalkan semua yang kalian kumpulkan. Maka hati-hati sama dunia ini. Barakallahu fikum. Nah, hikmah yang ke-10, pembicaraan tentang dunia, ambisi dan dampaknya, seyogianya kita mengingat firman Allah tentang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Ar-Razi melihat bahwa ambisius adalah alasan membedakan Yahudi. Saya berkata, alasan yang membedakannya adalah bahwa orang-orang Yahudi dikhususkan sebagai orang yang sangat ambisius terhadap dunia. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah di atas. Mereka disejajarkan dalam soal ambisius dengan orang-orang musyrik yang menentang kehidupan akhirat. Dan sifat ambisi ini adalah sumber akhlak yang tercela, karena orang yang memiliki sifat ambisi terhadap dunia, maka ia akan mencampakkan agamanya demi memperoleh dunia dan berani melakukan dosa dan kemungkaran demi dunia. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Sampai ada ungkapan hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia itu adalah pangkal semua dosa. Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana kondisi orang-orang Yahudi? Kenapa mereka dilaknat? Mereka makan riba. Makan harta orang lain. Itu yang terjadi sama mereka. Mereka saling membenci, saling membunuh di antara mereka. Kok bisa seperti itu? Gara-gara cinta dunia. Dan kita bisa melihat kondisi orang-orang yang cinjang ambisinya dunia. Dia bunuh saudaranya. Gara-gara motor. Motor, jemaah. Berapa harga motor? Motor curian itu, jemaah. Yang diambil sama begal. Kemudian dijual kepada orang lain. Baru motor itu. Mungkin dihargain 1 juta setengah. 2 juta setengah. Gara-gara 2 juta setengah. Engkau bunuh anaknya orang. Engkau bunuh bapaknya orang. Engkau bunuh ibunya orang. Kok bisa dia melakukan itu? Hubud dunia. Ambisi dunia. Tuh. Kejadian di negeri kita yang kita lihat ya. mafia hukum. Kemarin ramai urusan siapa Joko Chandra. Kenapa itu bisa terjadi? Ambisi dunia. Nah, di beberapa daerah, entar lagi ada pilkada yang ada, ya disebutkan di sini, kalau sudah orang ambisi dunia, segala cara dihalalkan buat dia. Sahabat dia khianati. Kawan dia bunuh. Kenapa? Hubbud dunia. Cinta dunia. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yushiku antada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu akan mengeroyok kalian. Sebagaimana orang mengeroyok nampan yang isinya makanan, dia Masya Allah makan bersama-sama saling memanggil, yuk makan. Hampir saja umat-umat itu ngeroyok kalian. Para sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu. Apakah kita dikeroyok karena kita jumlahnya sedikit? Apakah itu penyebabnya? Enggak, bukan. Lah, bukan. Walakinnakum kathir. Kalian pada waktu itu banyak jumlah kalian. Kalian mayoritas pada waktu itu. Mayoritas, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi, walakinnakum. Wagutha isayil. Kalian seperti bumi. Walayanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Kalau dulu musuh itu takut sama kalian, mempertimbangkan kekuatan umat Islam, hormat sama umat Islam, sekarang gak ada. Allah akan cabut. Musuh gak takut lagi sama umat Islam. Mau nginjak-nginjak umat Islam, mereka dikeroyok. Jumlahnya banyak. Maka ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Orang dikeroyok itu biasanya sedikit dikeroyok orang banyak. Tapi ini banyak dikeroyok orang dua. Memalukan gak? Jemaah? Kalau ada orang datang kepadamu, 10 orang datang, ya Allah kita digebukin, kata dia. Dikeroyok kita. Berapa orang yang menurut kalian? 3. Kalian 10 dikeroyok orang 3. Nah, diketawain. Dan itu yang terjadi sama umat Islam. Menjadi bahan tertawaan. Bahan cemoohan. Allah akan cabut rasa musuh, rasa gentar musuh kalian dari kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan melemparkan ke diri kalian wahn, penyakit namanya wahn. Ini yang menyebabkan mayoritas tapi seraya minoritas. Apa wahn itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, cinta dunia, ambisi dunia. Dan takut mati. Takut sama kematian. Cari dunia, ngumpulin lagi, ngumpulin sana. Mau dibawa kemana tuh duit? Ada seorang punya uang 4 triliun. 4 triliun. Kencing pakai selang. Orang punya uang 4 triliun, kencing pakai selang dia. Apa yang dicari dari dunia ini, jemaah? Engkau mau kumpulin berapa lagi? Udah punya 4 triliun, mau kumpulin 10 triliun. Mau kau makan? Maka fitnah dunia sangat besar sekali. Maka Allah mengatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan terfitnah sama dunia, jangan-jangan mau ditipu sama syaitan. Maka Allah menggabungkan tuh, bagaimana orang-orang Yahudi menjadi manusia-manusia yang paling berambisi untuk dunia. Dan Allah juga sebutkan di sini, wa minal ladzi wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Itu termasuk Allah mengatakan wala tajidanna ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku, dan juga termasuk orang-orang musyrik itu termasuk orang yang paling ambisi dunia. Kenapa? Mereka enggak beriman sama hari akhir. Enggak beriman. Orang musyrik itu berpandangan ya kita hidup di dunia, nanti mati selesai. Udah. Enggak. Mukmin itu beriman akan adanya kehidupan setelah kematian ini. Maka Allah katakan wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutama. Allah katakan celaka orang-orang yang suka mengumpat, suka mencaci, suka memaki. Yang kerjanya ngumpulin duit, ngitung. Buat dia itu angka yang terpenting. Apa pentingnya angka itu apa? Ketika engkau punya rekening, nolnya itu ada 10. Apa gunanya buat engkau? Mau dibawa kemana? Nambah umurmu? Gak bisa. Bisa nambah umurmu? Gak bisa nambah. Engkau mau beli umurnya orang? Engkau mau berikan kepada? Gak bisa. Semua sudah ditentukan waktunya. Maka orang itu akan benar-benar dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita nih yang sudah belajar agama, akhirnya ambisi kita dunia. Karena ambisi dunia, ambisi jabatan itu akan merusak agama. Agama jadi rusak ketika engkau ambisi harta dan ambisi dunia. Dia akan menghalalkan segala cara. Padahal kalau dikatakan, tuh orang ngerti agama, Ustaz. Lulusan pesantren, lulusan Timur Tengah, faham sama hukum. Kenapa bisa seperti itu? Ya kata Nabi Alaihissalam tentang dua serigala ini, ambisi harta dan ambisi jabatan. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-11. Teman-teman, kalian telah menang. Padahal sebelumnya Rasulullah telah berpesan untuk tidak meninggalkan posnya, baik di kala menang maupun kalah. Kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya berpegang teguh dengan syariat dan bahayanya ijtihad pribadi apabila bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Selama masih ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus berpegang teguh dengannya dan jangan menukar dengan pendapat dan ijtihad pribadi. Nah, ini bicara nas, teks Al-Quran dan hadis. Ketika ada perintah Allah, ketika ada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak usah mikir. Kok gak usah mikir? Ya laksanakan. Ketika itu informasi, ya terima informasi itu. Oh tapi ini bertentangan dengan logika, taruh dulu logikamu. Itu kejadian perang Uhud. Karena para sahabat ijtihad. Mereka membuat kesimpulan sendiri. Padahal perintahnya udah jelas. Nasnya udah jelas. Jangan. Ya udah jangan. Tetap. Ya tetap udah. Kita sebenarnya jadi orang Islam itu nyaman. Enak banget. Jadi Islam yang benar ya. Kita gak akan kerepotan jalanin agama Allah ini. Engkau gak usah mikir capek. Berijtihad, ketika sudah ada ketentuannya, silahkan. Tapi ada perkara-perkara yang memang harus ijtihad, ya silahkan. Namun ketika ada dalil syar'i, qala Allah, qala Rasul, yang jelas, yang lugas, maka antum gak usah lagi ijtihad. Oh kata Ustaz ini, tunggu kalau kata Ustaz. Ustaz kan ijtihad, bisa diterima, bisa ditolak. Bisa benar, bisa salah. Tapi ketika sudah ada dalil dari agama yang jelas, ya laksanakanlah. Al-Imam Malik pernah mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Semua orang pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadil qabr. Kecuali yang dikubur di sini nih. Beliau menunjukkan kepada kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Kecuali Rasulullah SAW. harus diterima. Tapi kalau pendapatmu, afwan, kalau namanya pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Sehingga nas-nas dalam Al-Qur'an Karim ya, yang sudah jelas, sudah diterima. Kalau itu berita, maka kita mengimani berita tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dialah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berada di atas arsy-Nya. Ya udah beriman aja. Enggak usah capek-capek. Ya, Allah mengatakan, "Iya, Allah mengatakan, iya." Ya sudah. Gimana? Jangan tanya gimana. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang ayat ini, dia mau berijtihad, dia menggunakan akalnya, logika dia. Dia bertanya, "Ya Imam, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya sana. Kaifa? Gimana? Gimana?" Maka ketika Imam Malik, al-istiwa maklum. Istiwa itu dalam bahasa Arab sudah diketahui maknanya. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan apa yang Allah turunkan, Allah jelaskan, wajib kita mengimani. Wal kaifu majhul, tentang bagaimananya enggak ada yang tahu. Kita enggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga enggak menjelaskan tentang bagaimana, tapi dia menjelaskan dia beristiwa di atas arsy-Nya. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Para sahabat enggak pernah tanya. Kok sekarang kau tanya? Engkau berimanlah itu jemaah. Jadi ketika ada nas, enggak perlu ijtihad, enggak perlu mikir macam-macam, jalanlah agama ini sesuai dengan qala Allah, qala Rasul. Insyaallah selamat kita. Ketika engkau mulai berijtihad, menggunakan pikiranmu, logikamu. Itu para sahabat yang 50 orang, dia melihat, dia di atas. Yang di bawah enggak kelihatan. Dia di atas. Dia melihat bagaimana pasukan musuh udah kabur, enggak ada lagi. Enggak ada lagi di medan perang sudah. Yang ada kemenangan buat mereka. Kalau yang di bawah mengatakan menang, ya mungkin mereka enggak kelihatan ya, bisa salah. Tapi ini yang di atas ini kelihatan benar. Kita nih ngapain di sini? Matantazirun, nungguin apa kalian di sini nih? Tapi lupa, tadi kan udah ada nasnya. Udah ada dalilnya, tetap di sini menang atau kalah. Maka tugas kita untuk hal-hal yang jelas seperti itu adalah sami'na wa ata'na, ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Barakallahu fikum. Kalau banyak pertanyaan, ana cukupkan di sini. Kalau enggak kita lanjut. Pertanyaan. Barakallahu fikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat mengubur para suhada, yang dua suhada dalam satu liang lahat, Ustaz, kata Rasulullah SAW menguburkan lebih dahulu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Siapakah dua sahabat tersebut ya Ustaz ya, yang dimaksud Ustaz? Di mana? Siapa sahabat? Yang menghafal Quran tersebut Ustaz, yang dimaksud ya, yang lebih banyak hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada 70 sahabat yang meninggal pada waktu itu. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ada 70 sahabat. Jadi setiap liang lahat itu beda-beda siapa yang di depan. Sesuai dengan hafalan Quran mereka. Kalau kita lihat umpamanya Mus'ab bin Umair, tentunya dia akan ada di depan karena dia paling banyak hafalan Qur'annya dibandingkan mungkin sahabat-sahabat yang lain. Tapi kita tahu ada 70 sahabat yang meninggal pada waktu itu. Jadi kalau pertanyaan siapa yang ada di depan, wallahu a'lam. Karena tidak dijelaskan, hanya Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya di setiap tiang lahat yang isinya 2, 3, atau 4, yang paling depan adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bicara mengenai jihad ya Ustaz ya, keutamaan ya Ustaz ya, tentu banyak yang menginginkan anaknya jadi seorang mujahid ya Ustaz. Berkaitan dengan pendidikan pondok di zaman sekarang Ustaz, apakah sebenarnya seberapa besar peranan pondok, terutama pondok Ikhwan Ustaz, dalam membentuk membentuk jadi lelaki yang inilah gitu Ustaz, seorang mujahid lah gitu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jadi memang kalau babnya sih, kan tadi menuntut ilmu itu sama jihad ini menjadi satu hal yang menjadi satu pembagian tugas sebenarnya. Ada yang berjihad, ada yang menuntut ilmu. Jadi memang ada orang-orang yang dipersiapkan untuk berjihad. Biasanya mereka secara keilmuan itu mungkin tidak sedalam mereka yang fokus menuntut ilmu. Makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat yang kerjanya di medan perang, hadis-hadis yang diriwayatkan mereka nggak banyak. Khalid bin Walid, pamannya, mungkin Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian Zubair bin Awam. Mereka karena memang lebih fokus untuk berjihad. Sebagian sahabat lagi seperti Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini memang menuntut ilmu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sebagian berangkat jihad, sebagian berangkat menuntut ilmu. Namun para penuntut ilmu pun tatkala diperlukan untuk jihad mereka siap. Sehingga sekarang bagaimana kalau dikatakan peran pesantrennya? Anak-anak muda ini kan ya paling tidak dia punya ilmu agama yang bagus dan dia punya kesiapan secara fisik, secara mental untuk membela agamanya, membela nusa bangsanya. Mungkin Anda melihat kurang kalau pesantren-pesantren dalam hal ini karena memang fokus mereka memberikan ilmu agama tadi. Kalaupun ada tempat-tempat yang mempersiapkan diri untuk mujahid, ya jadi tentara sebenarnya. Makanya di Saudi itu, ketika ada seorang bertanya kepada seorang syekh, dia ini, alhamdulillah agamanya baik. Dia punya dua pilihan. Satu masuk kuliah syariah, atau dia masuk kuliah askariah, menjadi tentara. Kuliah tapi. Pilihannya mana? Maka pada waktu itu syekh yang ditanya mengatakan, kalau kuliah syariah, alhamdulillah udah banyak. Tapi orang yang paham agama, kuliah di ketentaraan, itu sedikit. Engkau masuk usaha. Sehingga engkau bisa menebarkan ilmu agamamu di tentara-tentara yang ada, agar mereka menjadi tentara-tentara yang imannya kuat, yang agamanya bagus, seperti itu. Jadi mungkin peran pesantren sekarang ini memang mereka menggarap satu bagian tadi, tapi tetap pesantren-pesantren usahakan mendidik anak-anak sebagai penuntut ilmu dan sebagai orang-orang yang siap untuk berjuang jalan Allah Azza wa Jalla dengan fisik mereka, bukan hanya dengan ilmu. Dan dengan harta mereka, bicara harta juga, jihad ini yang pertama adalah bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta. Karena sahabat-sahabat yang gak punya harta ketika perang Tabuk gak bisa berangkat jihad. Walaupun punya ilmu, walaupun punya kekuatan fisik, tapi mafi fulus. Gak ada fulus. Maka Nabi menolak mereka. Jadi kekuatan itu harus dipikirkan bersama-sama. Maka pesantren itu ada yang mencetak tadi orang-orang yang fokus di agama. Ada yang mencetak orang-orang yang fokus memang untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ada mungkin yang untuk menguatkan ekonomi untuk negeri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertanyaan ana, Ammar al-Jamuh dan Abdullah bin Ammar itu adalah sahabat karib ketika di dunia, makanya Rasulullah menjadikan satu keadiliannya. Pertanyaan ana Ustaz, kenapa cerita Abdullah bin Ammar ini sangat masyhur dibandingkan sahabat-sahabat lain yang 70 orang tadi yang syahid? Syukran, Ustaz. Sahabat siapa? Abdullah bin Ammar bin Haram. Abdullah bin Ammar bin Haram. Bin Haram. Abdullah bin Ammar bin Haram. Apa Abdullah bin Jahash? Cerita yang mana ini? Abdullah bin Ammar itu kan bersahabat dengan Ammar al-Jamuh ya Ustaz? Yang mana jemaah ana? Suaranya juga pecah-pecah barusan ya. Abdullah bin Amr bin Haram. Bin Haram. Apa Abdullah ya. Bin Haram? Naam. Iya. Kenapa beliau begitu masyhur Ustaz saat disebutkan oleh Rasulullah? Sedangkan sahabat itu ada 70 orang kan Ustaz yang syahid. Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya jemaah, kalau bicara dari 70 sahabat yang syahid itu, yang paling masyhur adalah Hamzah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyidus syuhada Hamzah. Kemudian yang terkenal juga kalau bicara Uhud adalah Mus'ab bin Umair. Yang sampai saat ini kalau kita berangkat ke Uhud itu, yang ketahuan itu kuburannya Hamzah sama Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Jahsy. Jadi memang sebagian sahabat itu memiliki keutamaan-keutamaan sendiri yang menyebabkan dia masyhur. Kemudian Sa'ad bin Rabi juga meninggal ketika perang Uhud. Dan dia juga dikenal. Bagaimana perannya Sa'ad bin Rabi ketika didatangin Nabi AS setelah perang Uhud mengatakan, carikan aku Sa'ad bin Rabi. Carikan Sa'ad bin Rabi. Carikan. Kalau engkau ketemu dia, sampaikan salamku kepada Sa'ad bin Rabi. Itu juga terkenal karena Sa'ad bin Rabi bagaimana peran dia dengan Abdullah. Astagfirullahaladzim. Sama Abdurrahman bin Auf. Dia siap membagikan hartanya. Kemudian juga yang terkenal di perang Uhud ini ada Hamzah yang dimandikan oleh malaikat. Anas bin Nadhr. Jadi banyak sebenarnya. Hanya saja kadangkala di buku-buku tarikh itu mereka hanya menampilkan beberapa saja. Tapi yang jelas di antara 70 itu banyak yang terkenal. Di antaranya adalah bapaknya Jabir bin Abdullah. Nah, ini mungkin yang dimaksud. Abdullah. Abahnya Jabir bin Abdullah, iya. Yang Allah Azza wa Jalla berbicara langsung sama bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Allah berbicara dengan yang lainnya itu dari balik sitar, tapi bicara langsung sama bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bagaimana bapaknya Jabir ini ribut sama anaknya. Dia mau berangkat jihad. Jabir ngomong sama ayahnya, "Ayah, engkau di rumah ya, biar aku yang berangkat." Katanya ayahnya mengatakan, "Enggak, engkau yang di rumah, aku yang berangkat jihad." Itu mungkin di antara keutamanya ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang Allah berbicara secara langsung sama dia ya. Tapi kalau bicara sahabat-sahabat yang terkenal ada banyak di pada waktu perang Uhud ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz, Afan, di cerita perang Uhud ini, adakah setelah terbunuhnya sahabat ini, beberapa sahabat itu saling menyalahkan gitu? Kebiasaan kita kan kalau misalnya dalam satu tim, ada yang membuat itu tidak berhasil, nah kita fokus ke orang tersebut gitu. Apakah di cerita Uhud ini juga ada seperti itu? Kemudian, kita juga kan sering Ustaz kadang-kadang menyelisih, bukan kadang, banyak menyelisih perintah seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita setelah kita istilahnya kena batunya atau kena akibatnya dari perbuatan itu? Jazakallah khairan Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Jadi kalau bicara saling menyalahkan, itu Allah Azza wa Jal yang menegur langsung. Jadi bukan para sahabat kemudian saling menyalahkan. Allah Azza wa Jal yang menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Uhud salah satunya tadi. Yang Allah katakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliakum. Walaqad afa ankum. Tapi Allah sebutkan Allah telah memaafkan. Jadi kesalahan itu kalau bicara saling menyalahkan. Yang terjadi selesai perang Uhud itu Allah menyalahkan memang. Peristiwa itu. Karena adanya orang-orang yang tidak taat dan patuh. Tapi setelah itu tidak terjadi di antara para sahabat saling menyalahkan. Kenapa? Karena Allah sudah memaafkan. Dan ini penting buat kita. Ketika kita dalam satu tim ya. Kemudian ada pendapat ya. Ini bicara satu tim biasanya mereka musyawarah. Lalu ada satu pendapat yang diikutin, padahal sebagian gak suka sama pendapat itu. Ketahuilah, ketika pendapat itu yang dipilih, maka itu menjadi pendapat bersama. Ide bersama. Maka Nabi Alaihissalam tidak menyalahkan sahabat yang mereka berinisiatif untuk menghadapi mereka di luar. Itu gak ada. Kan? Itu malah pendapatnya orang-orang munafikin. Yang mereka mengatakan, yang tahu mereka nurut sama kita, gak akan terbunuh mereka. Itu orang-orang munafikin. Sedangkan orang-orang beriman, ketika pendapat itu sudah diambil oleh pimpinan, maka itu menjadi pendapat bersama yang harus dikerjakan bersama. Kesalahan yang terjadi bukan masalah pendapat tadi, karena tidak ikut pendapat yang bertahan di kota Madinah. Itu pun pendapat Nabi SAW sendiri. Maka tidak menyalahkan masalah pemilihan pendapat tersebut, tapi yang terjadi adalah koreksi untuk kejadian di lapangan tersebut. Kenapa bisa gagal? Oh, karena ini dan itu sebabnya. Ya udah diperbaikin. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Maka kalau bicara apa yang terjadi itu, apakah mereka disalahkan? Allah menegur mereka. Dan itu kesalahan mereka. Tapi Allah sudah memaafkan mereka. Selesai. Buat kita jadi pelajaran. Dan itu jadi pelajaran buat sahabat-sahabat semuanya. Jadi gak ada lagi yang datang. Karena yang 15 orang yang berada di pemanah itu terbunuh. Dan mungkin sebagian orang yang turun dari gunung itu pun ikut terbunuh. Sehingga gak ada yang bisa disalahkan pada waktu itu. Karena mereka sudah merasakan akibat dan dampak buruk dari pembangkangan mereka dengan perintah Nabi SAW. Tapi yang jelas setelah kejadian itu, Allah turunkan maafnya buat mereka. Kalau menyalahkan ide, itu adalah orang-orang munafikin yang mereka berpendapat untuk tetap bertahan di kota Madinah, tapi ternyata Nabi memilih pendapat kebanyakan anak-anak muda untuk keluar kota Madinah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baca pertanyaan di room chat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bertawakal seperti tawakalnya burung? Karena dalam menghadapi musibah, tidak Allah yang ingat yang pertama, yang kita ingat yang pertama. Kebanyakan setelah usaha dijalani baru berkata ya udahlah ikhlasin aja. Mohon pencerahannya Ustaz. Afan yang barusan terakhir, gimana? Karena dalam menghadapi musibah, tidak Allah yang kita ingat yang pertama. Kebanyakan setelah usaha dijalanin baru berkata, ya udahlah ikhlasin aja. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara bagaimana bisa tawakal seperti tawakalnya burung. Tawakalnya yang sebenarnya itu yang pertama adalah percaya. Yang membagi rezeki ini adalah Allah Jalla Jalaluhu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Semua sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Percaya bahwa 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sejatinya takdir itu sudah ditetapkan. Nih, kita percaya sama ini. Lalu kita jalanin. Kita tidak bergantung sama manusia. Kita tidak menjadikan sebab itu sebagai faktor utama. Enggak. Ketika kita mulai jalanin di hati, tertanam dengan jelas, ya Allah, kalau engkau mau gagalkan, gagal nih Allah. Yakin tuh. La haula wa la quwata illa billah. Maka bersandar sama Allah SWT. Sebagian orang itu masalahnya, dia bergantung sama sebab. Bahkan dia menjadikan sebab itu faktor utama, tawakal itu dia hanya untuk menghibur diri. Padahal masalahnya ada di dirimu. Engkau sejak awal bergantung sama usaha tersebut. Oh, ini usaha menjanjikan seperti ini, seperti itu. Kalau Allah berganda, itu selalu disebutkan. Dengan izin Allah. Kalau Allah ridhoin usaha ini, insya Allah sukses. Kalau Allah gandakin. Tapi kalau enggak, ya enggak akan berhasil. Hati itu bergantung sama Allah. Tidak bergantung sama harta kita. Burung tuh. Tidak bergantung sama apa yang dia milikin. Karena dia gak punya apa-apa. Dia gak punya kulkas buat makan besok. Kemarin kurban. Sebagian kita nyimpen dagingnya tuh. Masya Allah dapat daging banyak. Masya Allah. taruh. Jangan bergantung sama apa yang di kulkasmu. Bisa jadi engkau keluar, kulkasmu mati, busuk yang ada dalam kulkasmu. Sehingga kita ini kalau ingin tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin dan serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah itu terjadi, katakan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah. Dari awal kita memang sudah yakin kita milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengatakan andai kata dan andai kata. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang dimaksud dengan orang munafik yang berada di kerat atau neraka paling bawah, apakah itu orang muslim yang munafik atau orang kafir? Dan bagaimana kita mengetahui ciri orang munafik di masa sekarang? Sama kita baru mengenalnya. Barakallahu fikum. Nah jemaah, munafik ini ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik keyakinan dan munafik amalan. Munafik keyakinan ini adalah dia orang kafir yang pura-pura Islam. Dia sebenarnya gak percaya sama Islam. Gak percaya. Dia gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Dia gak percaya dengan hari akhir. Enggak. Tapi dia bajunya Islam. Ini munafik i'tiqadi yang dia berada di keraknya neraka. Yang kedua, ada munafik amali. Secara amalan itu amalannya orang munafik. Yang nanti bisa mengantarkan kepada menjadi munafik nanti. Munafik secara keyakinan. Itu tanda-tanda munafik yang disebutkan nama Nabi SAW. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji tidak menepati janjinya, kalau dikasih amanat berkhianat. Allah sebutkan orang-orang munafik itu sholatnya males, ya, riya kalau sholat. Adapun munafik keyakinan jemaah. Ini ya, ya antara tanda mereka. Mereka berbahagia dengan kekalahan umat Islam. Mereka suka dengan kemenangan orang-orang kafir. Karena dia sebenarnya kafir. Kalau dia beriman dia gembira dengan kemenangan umat Islam. Sedih sama kekalahan umat Islam. Ini di antara tanda-tanda munafik i'tiqadi. Tapi sekali lagi. Orang-orang munafik i'tiqadi itu sebenarnya dia orang kafir yang berbaju Islam. Yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumini. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah mereka bukan orang-orang beriman. Secara keyakinan mereka orang-orang munafik. Jadi kita tahu orang munafik dari omongan-omongan mereka yang tak yang apa yang membenci Islam itu sebenarnya, membenci ayat-ayat Allah, enggak suka sama Nabi Muhammad SAW, ya. Itu mungkin tanda-tanda munafik secara keyakinan, tapi kalau secara amalan ya munafik keyakinan pun amalannya seperti tadi, suka bohong, suka dusta, berkhianat, ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin menuju ke pertanyaan terakhir. Ustadz, mohon nasihatnya agar keyakinan kami bertambah besar dengan segala apa yang telah Allah gariskan untuk kami. Dimana ketika anak kami diterima salah satu pondok yang biayanya di luar kemampuan kami, apakah itu memang qadar Allah atau kesalahan kami karena telah mendaftarkan di mahad yang tidak sesuai dengan kemampuan kami, Ustadz? Kami mohon nasihat dari Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Iya, jemaah. Jadi ada yang namanya idealisme. Dan ada yang namanya realistis. Ada idealis, ada realistis, ya. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sebuah sekolah, maka dia harus tahu dia punya tanggungan yang sesuai. Ini tanggung jawab orang tua ketika dia memilih untuk di tempat itu. Engkau tahu di sana umpamanya orang naik pesawat bisnis. Dia udah beli tiket tuh, bayar. Terus kalau bicara ini kesalahan siapa? Enggak ada yang salah, engkau yang pilih hal itu. Apa yang harus dilakukan sekarang umpamanya? Ketika anak diterima di tempat itu dan orang tua tidak mampu, ada dua pilihan. Yang pertama memang cari bantuan. Cari beasiswa buat anaknya. Gak ada masalah. Kalau bicara itu takdir Allah, ya takdir Allah dia diterima di sana sekarang. Orang tua usaha. Dan kalau bicara takdir, kita tuh gak tahu sama takdir kita. Ada anak yang di sekolah di Medina, setahun pulang. Pulang dia. Gak lama di Medina. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Anak ketemu ada orang keterima di 4 bulan, pulang ya, dipulangin sama kampung. Jadi kalau bicara takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tahu. Tapi sekarang yang kita hadapin adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat. Kita mendaftarkan anak kita ke sebuah sekolah yang biayanya tinggi. Kalau engkau tidak mampu, silakan minta keringanan. Dan orang tua sudah mempersiapkan diri. Dia boleh minta keringanan. Atau dia mencari orang tua asuh, atau dia cari beasiswa. Silahkan, itu dilakukan, gak ada masalah. Tapi memang, engkau akan capek. Dan kelelahan itu karena perbuatanmu sendiri. Namun kalau memang tadi orang tua ingin ini set, pondoknya bagus. Insya Allah, anak-anak bisa jadi lebih baik di sana. Anak gak mampu, ya anak akan berusaha. Menjual sesuatu atau apa. Kita lihat orang-orang dulu itu jual sawahnya, jual ininya. Tapi intinya, kalau bicara takdir Allah, yes, yang sudah terjadi itu kita katakan udah takdir Allah SWT. Tinggal sekarang orang tua kewajibannya adalah berusaha untuk memenuhi biaya anaknya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang halal. Yang sebagainya tadi telah Ana sampaikan. Namun ingat, seorang muslim itu, ya, kalau bisa, dia tidak bergantung sama orang. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang Allah membolehkan. Untuk meminta itu diperbolehkan. Jadi meminta-minta itu bukan barang terlarang buat orang yang memang berhak untuk meminta. Bahkan Allah menyebutkan secara spesifik, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan di harta orang-orang muslim itu ada hak yang sudah ditentukan. Buat siapa? Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang tidak minta-minta. Orang miskin yang tidak minta-minta maksudnya. Tabarakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, mudah-mudahan bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.